pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Selasa 23 Februari 2021 dibacakan Ardian Syah dan Yudi. Belasan hektar kebun Sriwangi terbakar di Kuta Panjang. Antarkan sabu kepada anggota yang menyamar, pemuda Langsa Kota ditangkap. Diterjang angin puting beliung, tiga rumah di Simelu rusak berat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum di Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudaralun, belasan hektar kebun Sriwangi dan hutan pinus milik warga di pegunungan desa Rema, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, hangus terbakar kemarin siang. Api pertama muncul dari dua titik secara bersamaan. Hamatan Serambi, puluhan warga dari tiga desa naik gunung berusaha memadamkan api yang menghanguskan belasan hektar kebun Sriwangi milik warga. Bahkan dua unit mobil pemadam sempat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun disayangkan, salah satu dari dua mobil pemadam tidak dioperasikan atau tidak berfungsi dan hanya parkir tidak jauh dari lokasi. Abdul Hakim, salah seorang warga, menyebutkan kebun yang hangus terbakar mencapai 12 hektar lebih terdiri atas beberapa orang pemilik. Kebakaran musim kemarau ini sangat rawan terjadi sehingga warga yang beraktivitas di kebun diharapkan selalu waspada dan berhati-hati. Dikatakan selain puluhan warga yang naik gunung dari tiga desa itu, yakni warga Rema dan sejumlah asal desa Tamping, Ulun Tano, aparat kepolisian dari Polsek Babinsa, dari TNI serta anggota Polhut dan petugas pemadam juga tiba di lokasi kebakaran guna memadamkan api. Sedaralun, tim opsional Polsek Langsa berhasil meringkus seorang pemuda berinisial DA, 34 tahun, warga Gampung Payabujuk Blang Paseh, Kecamatan Langsa Kota. Tersangka DA ditangkap aparat yang menyamar sebagai pembeli. Dari tersangka ini disita barang bukti berupa sabu-sabu satu paket seberat 0,08 gram. Kapolres Langsa KBP Agung Kanigoro Nusantoro SH SIK MH melalui Kapolsek Langsa KP Azman MA SH kemarin mengatakan awalnya diperoleh informasi sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Gampung Payabujuk Blang Pase. Tim opsional Polsek Langsa yang melakukan penyelidikan dan salah seorang anggota melakukan pembelian dengan cara menyamar. Setelah terjadi kesepakatan, tersangka DA pergi untuk mengambil sabu yang akan dibeli anggota yang menyamar. Ketiga tersangka DA kembali dan menyerahkan sabu itu, saat itulah ia langsung ditangkap bersama barang bukti satu paket sabu. Tersangka diamankan di pinggir jalan Dusun Melati, Gampung PB Blang Pase, Minggu malam kemarin. Saat ini tersangka dan barang bukti satu paket sabu seberat 0,08 gram telah diamankan di Mapolsek Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Camat Simelu Timur, Kabupaten Simelu, Renil Muriansyah yang dikonfirmasi mengatakan bahwa tiga rumah yang menjadi korban angin puting beliung dihuni empat kepala keluarga. Untuk saat ini pihak Kecamatan Simelu Timur dan BPBD Simelu telah membuat tenda darurat di lokasi rumah yang ditimpa musibah tersebut. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun dua unit rumah rusak berat dan satu lagi rusak ringan. Untuk sementara lanjutnya bersama BPBD Simelu sudah memasang terpal sebagai pengganti atap sementara agar pemilik rumah tidak kehujanan saat turun hujan. Pihaknya saat ini sedang mengupayakan bantuan darurat melalui dinas sosial. Sedaralun, kebakaran lahan di dua titik di Kabupaten Aceh Barat akibat kemarau berhasil dikendalikan oleh tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat yang dibantu oleh TNI Polri. Dua titik lahan yang terbakar tersebut masing-masing di kawasan Desa Gunung Manyang, Kecamatan Woyla Barat dengan luas lahan yang terbakar mencapai 3 hektar. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan oleh tim BPBD dengan melibatkan semua unsur terkait di daerah seperti TNI dan Polri. Sementara itu, kebakaran kecil juga terjadi di Desa Suakni, Joan Pahlawan dengan luas lahan yang terbakar 5 x 15 meter. Kebakaran tidak meluas lantaran tim BPBD dengan cepat menyiramkan api dengan mengerahkan satu unit armada pemadam. Kepala BPBD Aceh Barat Mukhtarudin mengatakan kebakaran hingga kemarin telah berhasil dipadamkan sehingga kebakaran tidak menyebar luas. Ia menyebut semua titik api sekitar 95% padam di mana kebakaran terjadi sejak 18 Februari. Pihaknya menghimbau semua pihak untuk selalu waspada di musim kemarau. Hal ini guna menghindari kebakaran lahan nantinya. Menyikapi hal tersebut, ia menegaskan kepada semua pihak bila dengan sengaja membakar lahan hingga terjadi kebakaran, merambah ke lahan lain tentu akan mendapat sanksi hukum dan denda. Saudara Lun, Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro SIKMH membeberkan perkembangan kasus pembunuhan di Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur yang menyebabkan ibu dan anak meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan di bawah kolong tempat tidur. Kapolres mengatakan sejauh ini perkembangan kasus pembunuhan tersebut sudah memasuki tahap penyelidikan. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Kapolres mengatakan dalam kasus ini dua tersangka telah diamankan. Mereka sedang menjalani proses penyidikan. Dengan kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan tersebut, Kapolres menjawab saat ini pelakunya hanya dua orang. Selanjutnya dalam waktu dekat ungkap Kapolres, pihaknya akan berkoordinasi dengan jaksa. Terkait pelaksanaan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan yang dilakukan. Untuk lokasi rekonstruksi, jelas Kapolres pihaknya akan melihat situasi dan kondisi jika memungkinkan di TKP atau di Polres Aceh Timur. Namun ia menegaskan rekonstruksi dibuat menyerupai seperti di TKP aslinya dengan melibatkan peran pengganti. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, sejak kemarin pagi, stok bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan Pertamax mengalami kekosongan di sejumlah SPBU yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dirut SPBU Tunggal Citamulia yang berlokasi di Lam Sayun, Aceh Besar, Nahrawi Nurdin, menyampaikan stok Pertalite di tempatnya kosong karena kapal yang belum bersandar di Pelabuhan Malahayati, Krungdaya, Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Pertamina Sony Indro Prabowo mengatakan seharusnya kapal yang menyuplai BBM malamnya sudah masuk ke terminal bahan bakar PT Pertamina Persero Krungdaya. Namun karena cuaca buruk mengakibatkan ombak tinggi, sehingga kapal yang membawa BBM tidak diizinkan berlayar. Sementara ini untuk memenuhi kebutuhan BBM di Banda Aceh dan Aceh Besar, pihaknya meminta bantuan BBM Loksmawe dan TBBM Loksmawe dan Melabu untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar minyak di Banda Aceh dan sekitarnya. Saudara Lun, satu unit mobil Brio dilaporkan terjun ke sungai di pinggir jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Bukit Rata Loksmawe kemarin. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Sesuai informasi awal yang dihimpun, kala itu mobil melaju dengan kecepatan tinggi, namun saat hendak melintas jembatan di lokasi, mobil langsung hilang kendali. Mobil pun melaju keluar badan jalan hingga terjun ke sungai yang ada di samping jalan. Posisi mobil pun terbalik, kerusakan parah terjadi di bagian depan dan atas mobil. Warga yang mengetahui adanya kecelakaan langsung berupaya mengevakuasi korban. Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto melalui Kasat Lantas AKP Radika Anggarista membeberkan saat itu mobil melaju dari arah timur menuju barat atau arah Medan menuju Banda Aceh dengan kecepatan tinggi. Tiba di TKP di jalan yang sedikit menikung, pengemudi mobil Brio hilang kendali sehingga keluar badan jalan dan menerobos masuk ke sungai. Adapun kondisi mobil dalam keadaan rusak berat. Saat mendapatkan informasi, pihaknya langsung turun ke lokasi dan untuk saat ini barang bukti berupa mobil Brio telah diamankan di unit laka. Sedangkan pengemudi tersebut adalah Imran, 28 tahun, Desa Telurahan, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara, dengan kondisi sopir mengalami luka ringan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 23 Februari 2021. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.